Lihat diri ini, tatap mata ini, adakah aku pendusta cintamu? Renungku di sini, di dalam hati ini, adakah aku insan yang engkau cintai? Mana kau coba? Semua jawabannya ada padamu. Ku di sini kan setia menunggumu, oh kasihku. Meskipun maut mendatang menjemputku, mengapa kau pergi? Semua jawabannya ada pada